Dan lagu berikut ini, saya harapkan akan merupakan nasihat untuk kita semua, agar tidak lupa daratan dalam kegembiraan, dan tidak pula putus asa dalam kesedihan. Teman-teman, mari kita dengarkan sebuah lagu kami, yang kami beri judul Romantika. Yang bersedih dan yang gembira selalu mewarnai hidup manusia, baik yang miskin ataupun kaya. Yang jelata dan yang ternama, yang tak punya dan yang berada, pasti merasakan suka dan duka. Itu romantika hidup di dunia. Dalam kegembiraan dan jangan putus asa apabila di dalam kesedihan. Takkan selamanya semua akan sirna, ganti dan berubah, tidak peduli siapapun. Yang menangis dan yang tertawa, yang bersedih dan yang gembira, lalu mewarnai hidup manusia, baik dia miskin ataupun kaya. Yang jelata dan yang ternama, yang tak punya yang berada, pasti merasakan suka dan duka. Itu romantika hidup di dunia. sama diberikan. Keduanya itu sebagai ujian, yang menangis dan yang tertawa, yang bersedih dan yang gembira, selalu mewarnai hidup manusia. Baik dia miskin ataupun kaya, yang jelata dan yang ternama, yang tak punya dan yang berada, pasti merasakan suka dan duka. Itu romantika hidup di dunia, romantika hidup di dunia. Kiranya saya cukupkan dulu perjumpaan kita kali ini, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada volume yang akan datang. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.